jiwa yang merana. Kata manismu membuatku yakin kepadamu, hingga membuatku terlena rindu padamu. Setiap hari bayang dirimu menggoda jiwa. Jadi luka, rindu.

berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah suci. Dan aku

Terima kasih. agar kita berdua hidup bahagia. Oh, Yang mendapatkan cintamu.

Biarkan Bahagiamu abadi selamanya.

dapatkan engkau kembali. Akhirnya kau pulang, rindu dan derita ku hilang. Namun kenyataan, kau bukanlah milikku lagi. Cinta suci. kesungguhan cinta darimu. Kau semakin jauh, hilang bagaikan tertiup angin. Kau yang memberi terang, kau membuat membayangi. Ku salah menduga arti kehadiran. Thank you. dalam hati menutupi. Terima kasih. cinta. Kau kasihku dalam hidup hanya dirimu. Kaulah cintaku, kaulah segalanya. Akhirnya ku tak mau.